Saya minta suaranya yang paling keras. Saya apa kowe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Pengalih, jeneng musuh kau hatiku. Saya tengah ngerang ngapusi isi terus nasirah. terima kasih. Bener yang itu lagunya Pak.